sepinya hari yang ku lewati tanpa ada dirimu menemani. Sunyi ku rasa dalam hidupku, tak mampu aku tuk melangkah. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku, tak sadar kini kau tak di sini. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku, tak sadar kini kau tak di sini.